persahabatan. Bila harus bertahan, kan ku jalani tanpa kepastian. Kian hari semakin aku terbuai, masa itu telah tumbuh bersemi. Maafkan diriku tak mampu membatasi rasa yang sewajarnya. Dari hati seorang sahabat yang mendamba semua ketulusan.